beliau kepada para sahabatnya tentang para kaum muslimin dan muslimat dalam menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Para yang saya hormati Allah, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang tema mujahadah. Mujahadah ini satu keniscayaan bagi sesama Allah yang beriman, karena tiga hal yang harus selalu dipelihara, karena dalam tiga hal ini ibarat mata rantai yang tidak boleh putus, barat garam dengan asinnya, gula dengan manisnya tidak dapat dipisah. Itu iman, hijrah dan jihad. Iman meyakini di hati, diucapkan dengan lisan, lantas dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Bukti dalam bentuk perbuatan adanya hijrah kembali kepada Allah, meninggalkan kekafiran menuju keimanan, meninggalkan kemusyrikan beralih kepada tauhid, meninggalkan kemunafikan kemudian hijrah menuju keistiqomahan, meninggalkan dusta kemudian menuju kejujuran, meninggalkan maksiat menuju kepada taat. Hijrah ada perubahan sikap, untuk kemudian tentu saja setelah hijrah ini ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Jika tidak, tantangan itu akan menggulung iman itu sendiri. Iman itu akan tergulung habis, bahkan hanyut tanpa kita melakukan perlawanan. Itu dengan berjihad. Jihad dalam artian yang sangat luas. Yang tertinggi jihad adalah angkat senjata. Angkat senjata membunuh atau dibunuh di medan perang melawan orang kafir. Hadirin rahimakumullah. Ya. Jihad disebut dengan mujahadah. Atau katanya jihadah kita adakan bahwa mujahidun. Ya, mujahadah ayatnya kita sudah bahas, tapi tidak apa-apa kita buka kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Al-Kahf ayat 6. Wa man jahada, siapa saja jahada bersungguh-sungguh. Ya, berjihad bersungguh-sungguh. Ada satu kapan manjat dan jahadah. Siapa yang sungguh-sungguh serius, dia akan berhasil. Fa'in nama yujahidu li nafsihi. Maksudnya dia berjihad itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk siapa-siapa, untuk menyelamatkan iman dan akidahnya. Setelah hijrah kepada Allah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sungguhnya Allah itu Maha Kaya dari seluruh makhluk, artinya tidak membutuhkan apapun dari apa yang ada di muka bumi ini. Para yang terima kasih, ini surat Al-Kahf. Pada awal surat Allah katakan, Ahsibanna ayyaku ayyakulu amanna fahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina qadafu wa la ya'lamanna al-kaadibin. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja langsung beriman tanpa diuji? Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum kalian Dengan itu Allah tahu mana yang benar-benar imannya dan mana yang dusta. Ya. Kemudian menghadapi ujian, tantangan ini tentunya dengan mujahadah. Mujahadah sebagaimana penutup surah Al-Kahf ayat yang 69. Waladina jahadu fina, ini ada fina. Fina ay fi sabilillah. Ya. Fina ay fi sabilillah. Orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh fina pada jalan kami untuk mencari keridhaan kami, lana dia namun sungguh lana. Kami akan berikan banyak jalan buat mereka. Subulana, subulun, sabilun satu jalan, subulun banyak jalan. Jadi banyak jalan akan diberikan oleh Allah. Wa inna Allah lama'an muhsinin. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang selalu berbuat baik. Para yang saya rahmati Allah, itulah mujahadah merupakan satu keniscayaan. Mujahadah dalam menghadapi dua tantangan sekaligus, dua tantangan yang Allah berikan kepada kita. Ada tantangan ad-dakhili, itu faktor internal adanya dalam diri kita sendiri. Bagaimana dan Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu apa kamu enggak perhatikan. Di antaranya dalam diri kita itu Allah katakan fa'alhamaha wujudaha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada diri seseorang itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, di sini mujahadah. Bisikan yang baik-baik dari malaikat, yang buruk-buruk dari setan. Tinggal kita mau kemana. Kemudian adalah khariji, tantangan eksternal dari luar diri kita. Para yang terima kasih, ada pun tantangan yang ada dalam diri kita sendiri. Ada ini, ada dua. Pertama adalah nafs, kedua hawa. Nafs bermakna jiwa. Terkait dengan masalah jiwa ini juga bukan yang kita sudah bahas, tapi tidak apa kita lihat kembali. Allah bersumpah tentang jiwa ini pada surat Asy-Syam, surat yang ke-91. Di sini Allah bersumpah, ya, pada surat Asy-Syam ayat 1-7. Suratnya surat yang ke-91. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawaha. Ini Allah bersumpah dengan menyebut benda-benda yang sangat besar perannya dalam hidup dan kehidupan manusia di muka bumi. Dan ini masalah besar, matahari, bulan, siang, malam, langit, dan bumi. Allah bersumpah dengan menyebut ini semua. Pada ayat yang ketujuh, Allah, pada ayat ketujuh ini, Allah menjajarkan jiwa, nafsu, dengan bumi, langit, malam, siang, bulan, matahari. Jajarkan, artinya ini masalah yang besar, bukan masalah main-main. Ya. Cacat yang satu di antara yang tujuh ini, cacat pula tatanan kehidupan ini. Matahari jika rusak tidak stabil, tidak hidup, tidak ada lagi. Bulan, siang, malam dan seterusnya. Nah, begitupun jiwa ini. Betapa besar urusan jiwa Allah tempatkan para surat asam. Artinya di sini perlu perhatian khusus bagi setiap umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Jiwa, orang jiwa mantap tuarang. Jiwa ini ada tiga macamnya. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawwamah, dan nafsul ammarah. Ya. Nafsul mutmainnah, lawwamah, ammarah. Kita juga ada bahas ya, tapi enggak apa-apa lama ini. Pertama, jiwa yang selalu tenang, tentram. Jiwa yang damai. apapun permasalahan hidup ini, dia selalu santai dan enjoy saja dalam hidup ini. Tapi Rasulullah menyatakan kekaguman beliau terhadap orang yang mempunyai nafsul mutmainnah ini. Kata beliau dalam hadisnya, ajaban li amril mukmin, sungguh ajib mengagumkan sosok orang beriman itu. Inna amruhu kulluhu khairullah, karena semua problem dalam hidup dan kehidupan dia itu bagus saja buat dia. Laisa zalikali ahadin illa lil mukmin, tidak ada pribadi yang begitu melainkan hanya orang beriman. Wa inna sabu syarra sakara makanan sawillah, apabila dia mendapat hal yang tidak enak, dia bersyukur. Dengan bersyukur itu bagus buat dia. Wa inna sabu syarra sabara makanan sawillah, jika dia mendapatkan hal yang tidak enak, dia pun sobat, tidak mengeluh. Bagus buat dia. Allah tambah hidayah, Allah tambahkan nikmat. Jadi dua spektrum kehidupan dia, sobat dan syukur, membuatnya selalu tenang. Nafsul mutmainnah. Sampai pada gilirannya, karena sepanjang hidupnya seperti itu, mengagumkan memang. Bahkan bagi dia satu prinsip, kaya miskin, senang susah, sakit sehat, sama saja. Kedua-duanya sarana untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada gilirannya ketika datang malaikat maut menjemput, jatah hidup sudah habis, Allah pun panggil dengan panggilan yang sangat terhormat, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang selalu tenang, yang mengagumkan Rasulnya, Rasulullah SAW, takut dengan jiwa yang begini. Tenang aja, seolah-olah hidup tidak ada masalah. Walaupun dia punya cukup masalah, tapi seolah-olah tidak ada masalah. Jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kemalilah. Wahai jiwa yang mengagumkan, jiwa yang tenang, ayo kemari kepada Rabbmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Puasa lagi diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, ayo mari bergabung dengan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan mari silakan masuk ke dalam surgaku. Disambut dengan bidadari-bidadari, masya Allah. Bila mewah, ya, bila mewah, rumah mewah, itu asli bikinan Allah langsung. Rumah mewah produk manusia saja, seringkali kita terdecak aku melihat kemewahan hasil rekayasa kesenian yang ada pada manusia. Miliaran harganya. Ya, kayak di sentul itu, bila mewah berapa harganya satu? Nggak tahu deh. Konon yang paling murah 2 miliar yang paling murah. Jadi beberapa saya nggak ngerti. Ya, miliaran harganya. Mewah, belum lagi perabotan-perabotan yang subhanallah. Ada kolam renangnya, kemudian ada tamannya, ada lapangan tenisnya. Mewah, ya kan? Ini baru produk manusia. Bagaimana dengan produk Allah langsung yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia sendiri? Ayo masuk ke dalam surgaku, masya Allah, untuk nafsul mutmainnah, ya. Lalu beda dengan lawamah. Lawamah ini, ya, Allah jelaskan pada surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah, Allah bersumpah, aku bersumpah kata Allah dengan hari kiamat, wa la uqsimu binnafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya. Lawamah, lawamah itu orang yang suka menyesali diri ketika suatu peristiwa terjadi yang dia bisa hanya menyesali. Lawan di palsu kana kaza wa kaza, coba gak lewat sana, gak bisa jadi begini, bisa begini karena lewat sana itu. Jadi ada satu musibah, ya kan? Kategori ada saja, ya namanya mungkin orang analisa di sasah saja. Kenapa Saudi lewat sana? Ya, kenapa enggak lewat situ saja? Gara-gara lewat sana tadi jadi jatuh, istrinya sekarang jadi koma. Jadi dia opnam. Ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa bicara ya. Sudah sadar dan bisa bicara sudah. Tapi belum bisa bicara banyak, masih agak lindung pengaruh obat karena dari Allah alam. Coba buka lewat sana. Enggak mungkin jadi begini. Bisa begini karena begitu. Gara-gara begitulah jadi begini. Ya, bisa begini kan karena begitu. Coba apa begitu, apa mungkin begini, ya begini-begini terus saja. Lawaman. Ya kan? Lawaman. Ini Allah gambarkan dalam ayat lain. Ya. Fa'in asabahu khairun nikmatan nabi. Jika dia mendapatkan sesuatu yang enak, yang nikmat, dia tenang, tenteram dengan yang enak dan nikmat itu. Wa idza tawaffa fitnah inqalaba ala wajhi, ketika dia mendapatkan satu ujian yang tidak enak, inqalaba ala wajhi, dia berbalik, tidak lagi seperti itu, inqilab, mulai jadi salah, jelentang salah, cepat marah, mudah tersinggung. Lawamah khasirat dunia wal akhirat berdalika wal khusran mubin, yang diinginkan itu merupakan kerugian, rugi di dunia, rugi di akhirat, dan itulah kerugian yang nyata. Lawama. Kalau uang belanja lagi cukup, suami disayang, ya kan? Kurang sedikit, mulai meredam. Uang belanja nggak ada lagi, suami ditendang. Ada nggak ibu yang begitu? Nah, lawama. Kalau uang jatah dapur cukup, pelayanannya bagus. Ya, apa-apa nggak usah diminta, sudah tersedia. Mengopi, memeteh, sarapan pagi sudah tersedia. Karena memang uang belanja lagi cukup. Bahkan bisa nabung. Mertua datang dari kampung, komentarnya indah sekali. Kenapa ibu gak nelpon dulu? Kan bisa saya jemput ke Gambir atau jemput ke Senen. Coba ngomong dulu, kata ibu mertuanya, ya apa sama repotin kalian lah. Nah, itu kalau lagi serba cukup. Kalau gak kurang, mulai kurang ngomongannya dan seterusnya, suami usahanya mungkin mulai bangkrut atau kerja di PHK dan seterusnya, tidak lagi seperti semula, tak normal lagi uang belanja, mulai dari itu. Mertua datang dari kampung, komentarnya gak enak banget. Tuh, makhluk katanya, ya lu datang kemari, bawa ayam, terpulang minta api dan tekor dua katanya. Nah inilah lawamat. Ada gak yang begitu? Mana orangnya? Ya kan? Kada boleh deh, ya. Kada boleh katanya lagi. Inilah lawamah. Rajin ke pengajian, rajin ibadah, kalau lagi serba enak, serba nikmat. Mulai jarak, jaga jarak ke pengajian dari masjid, kalau sudah diuji oleh Allah dengan sedikit kesusahan. Kenapa kalau masih lagi, waduh gue lagi mumpet, lagi jelimet, lagi pusing. Hanya gak bisa ngaji dulu deh, gimana konsentrasi ngaji lagi pusing. Itu jadikan alasan. Nah, alhamdulillah dari lawamah. Makanya dalam tiap sholat imam yang kita sering baca surat Al-Fajr itu. Al-Fajr ayat yang berapa itu? 15-16 ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Manusia itu kalau diuji dengan kesenangan, dengan kenikmatan, dia berkata, Tuhanku sayang sama aku. Namun ketika diuji dengan sebaliknya, dia berkata, Rabbi ahanan. Waduh, Tuhan sudah gak sayang lagi sama aku, katanya. Itulah manusia. Mulai mengeluh. Cepat marah, mudah tersinggung. Na'udzubillah. Lawama. Kemudian, yang ketiga adalah nafsul ammarah. Nah, ini lebih parah lagi. Nafsul ammarah ini, ya, dalam surat Yusuf ayat yang ke-53, wa ma ubariku nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa ma ubariku nafsi, dan tidak aku membebaskan diriku, tidak aku membebaskan diriku dari maksiat. Karena Nabi Yusuf tantangannya berat sekali, ya kan? Ada wanita cantik, usianya masih muda, orang kaya lagi, suaminya nggak ada di rumah, di suami wanita ini. Kemudian diajak berdua-duaan, Nabi Yusuf tolak, walaupun sebetulnya di hati dia pengen sih, cuman imannya lebih dominan. Dipaksa sampai pada gilirannya diancam, mau denganku atau penjara. Nabi Yusuf pilih penjara daripada bermaksiat kepada Allah. Nabi Yusuf, ya kan? Kalau kita kebanyakan sekarang ini lebih enak di penjara daripada taat kepada Allah. Wah, ini kan beda itu. Nabi Yusuf pilih penjara daripada bermaksiat kepada Allah. Ya tidaklah aku membebaskan diriku dari pengaruh-pengaruh jahat itu, karena semuanya nafsu itu selalu berbuat jahil, mengajak pada perbuatan buruk. Amarah illa mahrimah Rabbi, tidak boleh mendapat rahmat, mendapat rahmat Rabbi. Siapa yang mendapat rahmat Allah, nafsu yang mendapat rahmat Allah adalah nafsu yang konsisten dengan hijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bermujahadah. Sebab dalam kajian kita beberapa pertemuan yang lalu, keutamaan hijrah diantaranya orang-orang itu ulai tayyuna rahmatullah, mereka adalah orang yang menuju rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. A'zamu darajatan indallah innallaha 'alimun 'adzim, mereka mempunyai derajat yang tinggi di Allah dan Allah mempunyai balasan yang besar. Ya. Inna rabbil ghafur rahim, semuanya Rabbku pengampun dan penyayang. Para yang saya rahmati Allah, dan tentu saja kita semua sangat ingin untuk mendapatkan nafsul mutmainnah ini, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram. Lalu mujahadah apakah yang akan harus kita lakukan? Yaitu dengan melakukan tazkiyah, tazkiyah tenang. Makanya dalam ayat yang ke-8 surat Al-Kahf itu, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berasyam ya surat yang 91 ayat 8 dan 9. Maka beruntunglah orang yang selalu menjaga kebersihan jiwanya, dan rugilah orang yang mengotorinya. Nah, tazkiyah menjaga kebersihan jiwa ini, jiwa yang terjaga kebersihannya, dapat dipastikan dia akan selalu tenang. Bagaimana cara menjaga kebersihannya? Ya, dalam kajian tazkiyah tenang pun kita sudah bahas. Kalau memang perlu kita bahas lagi, nanti kita bahas insyaAllah. Ada kajian khusus tentang tazkiyah tenang. Ya, intinya adalah kita menjaga kebersihan hati, kebersihan jiwa ini dari debu-debu maksiat. Karena kita tidak ada yang steril dari dosa, tidak ada yang bersih dari maksiat. Baru saja kita melakukan tazkiyah di tanah suci 40 hari pulang pergi, begitu keluar dari ya Madinah Al-Munawwarah atau Al-Makkah Mukarramah, masuk ke Bandara Soekarno Hatta, na'udzubillahi min dzalik. Ya kan? Kalau musim haji ini tidak begitu berat lah. Di luar musim haji baru King Abdul Aziz saja, subhanallah, sudah maksiat mata ini. Ya kan? Perempuan tak tertabun itu mulai ada di situ. Ya kan? Jalan-jalan kemana namanya, ke Balat. Ya, di Laut Merah itu sudah mulai ada di situ. Taulah Yahudi dari mana masuk ke sana itu. Nah ini serius tidak mungkin. Tapi ada upaya tazkiyah. Makanya tazkiyah itu merupakan satu pekerjaan yang rutin pagi, sore, siang, malam. Hanya kita ketika sholat witir disunnahkan untuk membaca surat Al-A'la pada rakaat yang pertama. Dan Rasulullah pun sering juga membaca surat Al-A'la itu pada sholat Jumat subuh, sering itu dibaca. Jadi ayat-ayat favorit Rasulullah dalam Jumat subuh itu Jumat subuh ya, Al-Munafiqun, kemudian Al-Jum'ah, Al-A'la dengan Al-Ghadiyah, ya kan? Atau As-Sajadah dengan Al-Insan, itu lebih panjang lagi, ya kan? As-Sajadah itu juga sudah panjang, sama lagi dengan Al-Insan. Ini para yang saya dimaksud Allah, yang dalam surat Al-A'la itu, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih faqalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa baqa. Beruntunglah orang yang selalu menjaga kebersihan jiwanya. Ya, mata kepala kita aja kelilipan debu kecil aja itu agak sangat mengganggu gitu. Ya kan? Coba ibu pernah kelilipan enggak? Ada debu kecil masuk ke mata, waduh enggak enak banget. Kalau sebelah, bagaimana kalau dua-duanya? Lebih enggak enak lagi. Begitu juga mata hati ini. Ketika kelilipan dengan maksiat, debu-debu maksiat itu, kadang-kadang tak bisa lagi melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan bahkan kalau sudah tebal debunya, kotorannya, dan itulah pada umumnya ego yang dominan, egois, tidak pernah mengalah. Orang egois itu dekat dengan kesombongan. Sombong adalah perilaku yang sangat tidak disukai oleh Allah. Bahkan Rasulullah mengancam layan kelal janata mangkana fi qalbi min kibrin khardalin harzalin, tidak akan masuk ke dalam surga selama-lamanya bagi siapa saja yang ada kesombongan dalam hatinya walaupun sebesar biji jawi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada seseorang yang suka baju bagus, celana bagus, sepatu bagus, apa ini termasuk sombong? Kemudian Rasulullah katakan, innallah jamilun yuhibbul jamal, Allah indah dan menyukai keindahan. Al-kibru badarul haq wa ghamdunan, sombong itu menolak kebenaran dan menyepelekan orang lain. Suka menyepelekan orang lain. Kalau sudah menyepelekan orang lain, ada satu kalimat walaupun tidak terungkap, ada kalimat dalam hatinya walaupun tidak terucap, ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Ya. Atau ana khairu minhum, aku lebih baik dari mereka. Itulah kesombongan. Biasanya orang-orang yang egois itu sangat dekat dengan sombong. Umumnya mata hati ini sudah mulai tertutup, tidak bisa lagi melihat kebenaran. Walaupun sebetulnya hatinya mendalam mengatakan itu benar, tapi karena egois yang dominan, terlalu banyak maksiat, susah untuk diajak kepada kebenaran. Jadi pentingnya tazkiyah. Orang yang selalu menjaga kebersihan jiwanya, ketika ada kebenaran datang, hatinya bergetar. Dia salam kepada setiap orang seseorang yang mengingatkan kebenaran-kebenarannya. Maka justru malah kembali menyerah. Ini orang nyindir mulu, apa enggak ada lagi cara lain nyindir-nyindir mulu. Nah, ini kalau sudah hati sudah tertutup, Masya Allah, berat. Ya kan? Nah, jadi pentingnya tazkiyah bermujahadah dengan tazkiyah tenang. Ya. Tazkiyah tenang, kalau memang perlu dibahas lagi nanti, insya Allah kita bahas tentang tazkiyah tenang. Mari kita lihat Rasulullah, dan yang kedua adalah hawa. Nah ini, kita belum bahas tentang hawa ini, baru lima aja. Ya, tantangan dari diri sendiri, hawa. Hawa itu keinginan. Ya, dalam bahasa Indonesia namanya nafsu. Jadi digandeng ini namanya hawa nafsu. Ya kan, keinginan. Nah, keinginan manusia itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Keinginan manusia Al-Imran 14. Zuyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisaa'i wal banin wal qanatir al-muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khayli al-musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayati ad-dunya wallahu husnul ma'ab. Zuyina, dijadikan indah. Linnati, untuk manusia. Ini anak. Anak ini lafaznya ammah, umum. Lil ammah. Zuyina ini mandi majhul. Tumma awalu wa kusirama qabla akhiri. InsyaAllah nanti bapak-bapak yang biasa sudah mengikuti sistem 40 jam sudah mulai melontok yang begini. Elan Zayana. Saya katakan Zayana jadi Zuyina karena ini mandi majhul. Dijadikan indah. Ya. Linnati, untuk manusia, hubbush shahawat. Hubbush shahawat itu berkeinginan. Ya. Berkeinginan cinta kepada minan nisa, perempuan lawan jenis. Kalau ada laki-laki yang tidak tertarik dengan lawan jenis, ini aneh. Ya kan? Bukannya Allah turunkan wahyu Al-Qur'an Karim untuk menuntun keinginan manusia ini supaya benar. Ya. Dengan cara kalau tenang belum sanggup nikah, tundukkan pandangan. Kalau sudah sanggup, dilamar, khidbah, kemudian nikah. Seperti itu. Dan sebaliknya juga demikian. Wan Nabi awal wan balil berkeinginan punya anak. Ya kan? Ada orang bertahun-tahun berumah tangga nggak punya anak, pengen banget punya anak. Ya kan? Itu manusiawi. Kalau ada orang sudah berumah tangga, nggak pengen punya anak sama sekali, ini ada yang lain, ada kelainan di pasangan tersebut. Selagi manusia yang normal pasti ingin punya keturunan anak. Ya, begitu punya anak, ingin lagi punya menantu, terus cucu, terus saja berlanjut. Bahkan cinta kepada cucu konon lebih melebihi daripada cinta ke anak sendiri. Ya, kalau kata Pak Antoni, ketika cucunya dimarahin sama bapaknya, lu jangan macam-macam cucu gua cembil lu. Cucu gua buat saya Pak Dede. Dia setiap hari selalu dengan apa? Baca-baca Dede. MBGA ya. Lalu ngomong cucu. Ya, kalau cucunya diomelin, maka si kakek yang lebih paling depan tampil ngebelain. Ya kan? Itu fitrah manusia. Wal qanatil muqattara, punya harta yang banyak. Ya, minallahi wal fiddah, berupa emas dan perak. Ingin punya harta yang banyak, siapapun pengen, termasuk juga saya. Karena Islam menghendaki kita itu bersedekah, berinfak, berzakat, naik haji, berkorban, itu butuh harta yang banyak. Ya. Kemudian wal khayl mutawammah, kuda yang bagus-bagus. Ini kendaraan. Kalau sekarang tidak hanya kuda, bermacam-macam jenis kendaraan. Ada Innova, ada Pijam, apalagi itu. Wah, macam-macam mereknya. Ya kan? Pengen kendaraan yang bagus. Kita punya satu, pengen dua. Terus saja manusia itu. Wal an'am, binatang piaraan. Wal har, sawah ladang. Zalika matal hayat di dunia, itu semua adalah kesenangan dunia. Wallah sawah sumber maaf. Dan insya Allah, balasan yang lebih baik surganya. Para jemaah sekalian rahimakumullah, berkeinginan kepada semua yang tersebut dalam ayat ini, hal yang sifatnya manusiawi, dan itulah kehidupan yang Allah berikan kepada umat manusia supaya ada spirit semangat motivasi dalam hidup. Namun ketika ini yang lebih dominan, nah ini yang harus kita waspadai. Ya. Dari itu Allah Subhanahu wa taala menghadapkan kita untuk bermujahadah menghadapi hawa, hawa nafsu, keinginan bagaimana Al Imran 14 tadi. Ya, akankah kita menjadi Abdullah, hamba Allah, atau Abdul Hawa? Ya, apa Abdul Hawa? Abdul Hawa itu hamba barang-barang mewah, bagaimana Ali Imran 14 tadi, hamba wanita. Biasanya untuk barang-barang mewah itu kaitannya dengan ada dunia usaha, ya kan? Sesuai dengan profesinya masing-masing lah. Nah, ketika itu yang lebih dominan, jelas celaka kata Rasulullah. Tentu saja kita menginginkan menjadi Abdullah. Nah, Abdul Hawa ini Allah katakan dalam Al-Qur'an ya, surat ini antara yang ngamun yang diamun, kalau enggak pakai Quran beda-beda tipis lah. Ya kan? Yang menjual dengan yang dijual, kalau enggak ikut Quran ya sama aja, enggak ada bedanya. Nah ini Al-Furqan, 43 surat yang ke-25. Tolong dibaca Pak Iman. Surat 25 43. Ara'aita man istakhadha ilahu apa anta takunu alaihi wakila. Ara'aita itu artinya apakah kamu tidak lihat. Kalau di pasal pengalaman terangkanlah. Ya, alinnya istifham. Ra'aita ini atau katanya ra'ah, karena ditujukan kepada individu. Ra'aita bukan ra'aituma dan juga bukan ra'aitum, jadi ra'aita. Ya kan? Apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak perhatikan? Ya. Man istakhadha atau katanya man istakhadha. Ya, man istakhadha. Dibaca man istakhadha, istiqa istakhinain, bertemunya dua mati. Jadi yang satu dihidupkan dikasih kasrah jadi mani, asal katanya man. Man istakhadha ilaha, orang yang menjadikan ilah, ilaha, orang yang menjadikan sebagai ilahnya yang diutamakan dari yang paling utama. Di pengertian ilah itu adalah sesuatu yang paling utama dari yang terutama, itulah ilah. Ilah juga bermakna sesuatu yang mendominasi kehidupan, ilah. Ya. Hawamu, nafsunya. Ya. Hawa itu nafsunya, keinginan-keinginan dalam al-imrofa'bah tadi. Ya, apa kamu tidak lihat orang yang hidupnya didominasi oleh al-imrofa'bah tadi? Orang yang mengutamakan dari yang paling utama muatan Al-Imran 14 dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Apa tatapmu apa alaihi wakila? Apa kamu sebagai penjaganya? Enggak. Bahkan Allah katakan, "Am tatapmu an aktsarahum yasma'una aw ya'qilun?" Apa kamu kira? Apakah kamu mengira an aktsarahum kebanyakan mereka yasma'un, mereka mau mendengar? Aw ya'qilun atau menggunakan akal sehat mereka? Ya. Inhum illa kal an'am lahum adall sabila. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak itu sendiri. Ya. Allah katakan mereka itu bagaikan hewan ternak, binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa demikian? Nah, ini. Ini binatang ternak. Ya. Dia hidup melayani hawa nafsu, tapi terbatas. Nafsu yang Allah berikan kepada binatang ini terbatas, nafsunya itu terbatas. Ya, selapar apapun dia, dia tidak akan pernah menyentuh hal yang bukan haknya atau jatahnya. Jatahnya cuma rumput, ya kan? Cobalah si sapi ini nggak usah dikasih makan 4 hari, kalau pun dikasih dia yang datang. Pada hari yang keempat tidak lapar dan hausnya, tidak datang bawa sate kambing atau bawa martabak. Dapat dipastikan jawabannya mau. Kenapa kamu enggak mau? Tapi ya karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan saya jatahnya cuma rumput ini. Kenapa ini kamu enggak makan? Itu bukan jatah saya. Mati kamu nanti, biar mati kelaparan daripada memakan yang bukan hak saya. Beda dengan manusia yang sudah diberikan akal dan nafsu ini, itu yang dominan. Allah katakan lebih buruk dari binatang. Kenapa lebih buruk dari binatang? Ya, sudah makan apa saja, sudah makanan sapi dimakan, sapi juga dimakan. Ketemu yang bukan makan aja dimakan juga. Sampai ada satu anekdot, ya kan? Ada orang Indonesia datang ke luar negeri, jadi sama-sama insinyur ini, ya kan? Insinyur sipil. Pas ngobrol-ngobrol, di belakang rumah itu ada taman lah, sebuah pantai. Ternyata belakang rumah itu ada jalan tol mulus. Rumah di insinyur ini bagus. Kata si orang Indonesia ini, wah, rumah anda bagus juga ya. Sangat bagus. Ini hasilnya di mana? Ya itu, dia nunjuk jalan tol. Tol itu produk kaya, dan hasilnya ini rumah ini. Bagus, mulus, licin. Kemudian pada kesempatan lain, si insinyur ini bertamu lagi ke rumah orang Indonesia ini, ya kan? Sama-sama ngobrol belakang rumah juga, pintu dibuka pintunya, dilihat rumahnya kok berlubang-lubang. Jalannya kok berlubang-lubang gede gitu. Rumah anda bagus. Ini jalan di belakang kok berlubang-lubang. Bagaimana nih rumah bagus begini? Ya hasil dari jalan itu juga katanya. Nah, itulah. Jadi aspal ditelan sama semen. Kacau dah. Ya kan? Nah, orang kalau sudah demikian adanya, ketika hidup di bawah dominasi hawa nafsu, na'udzubillah min dzalik. Ya, tidak sedikit anekdot-anekdot yang masya Allah. Ya, bahkan ada lagi insinyur asing dengan insinyur Indonesia ini kerja di lepas pantai tengah laut. 4 jam istirahat, 2 insinyur ngobrol dialog. Sampean kerja di sini gajinya berapa sebulan? Kata orang Indonesia ini, $6,000. Ah, besar juga $6,000. Iya. Lalu biaya sebulan berapa total semuanya? Biaya sekolah, kuliah, semualah habis 3,000. Berarti anda punya deposito 3,000 per bulan. Begitulah. Buat apa itu? Oh, ini rahasia saya. Kemudian insinyur asing ini balik nanya, anda gajinya berapa sebulan? Ya, sama cuma 8 juta sebulan. 8 juta, iya. Biaya anda sebulan, keluarga segala macam, habis 16 juta. Hah? Besar sekali. Nah, ini kan rupiah. Enggak, besar ini. Gaji anda cuma 8 juta, keluarga 18. Dari mana itu kekurangannya? Ini juga rahasia saya katanya. Ini gara-gara dia. Aduh, kacau dah. Nah, orang yang sudah dikuasai dominasi hawa nafsu, Allah katakan buruk, bahkan lebih buruk dari binatang, gaya hidup mereka ini. Ya kan? Lebih buruk dari binatang. Enggak ada lagi kamus haram. Kamus halal dan haram itu enggak ada lagi. Semuanya halal. Bahkan mereka punya jargon, boro-boro yang halal, yang haram juga susah katanya. Ketika ada orang yang jujur, tunduk patuh kepada Allah, hamba Allah justru malah disingkirkan dan dicurigai. Ya kan? Bahkan orang-orang jujur ini bahkan cenderung dibenci dan dimusuhi. Ada satu kisah sebuah negeri Trigala, ada beberapa domba yang ingin melamar pekerjaan karena ada lamaran pemberitahuan lowongan kerja. Beberapa Trigala datang mendaftar untuk bekerja di kerajaan Trigala ini. Dia dicek dulu. Domba pertama masuk. Kamu bekerja di sini, betul tuan. Saya pengen tahu dulu IQ kamu. Boleh tuan. 2 kali 2 berapa? 4 tuan. Lalu balas. Saya tuan bawa ini ke belakang misalnya. Kenapa? Terlalu jujur katanya. Loh. Kate 2 kali 2 empat lampu di kate. Terus ada domba berikutnya menjadi antrian. Domba kedua masuk. Dalam hatinya mudah-mudahan pertanyaannya enggak 2 kali 2. Ya kan? Sini kamu. Kamu pengen masuk di sini juga? Iya. IQ kamu bagus enggak? Ya. Setahu saya bagus, normal. Berapa 2 tambah 2? Pertanyaannya beda, cuman maksudnya sama. Kalau dibilang empat, ngomong udah di sate, stop. 20 Tuhan 20. Ah, kamu ini belum pergi, aku rupi dulu, gede aja. Hei, untuk orang sini, apa? Oh, di belakang ini, digulai aja, digulai. Waduh, ada domba yang berikutnya cuma di antrian untuk dites, belum boleh keringetan. Jangan-jangan pertanyaannya hampir sama ini. Hei, kamu sini, kerja juga. Iya Tuhan, peringatannya udah segede itu. Berapa 2x2? Nah, pertanyaan sama. Bilang 4, di stop, di sate, bilang 10, di bule, gimana? Udah terserah bapak aja deh, maunya berapa sih, tinggal tulis. Nah, besok kamu kerja ya katanya. Nah, yang begini dipakai. Nah, itulah. Betapa hidup kalau sudah dibuat oleh hawa nafsu, Allah ditinggirkan. Aturan Allah dikebelakangkan, nafsu yang dikedepankan. Betapa buruknya hidup di bawah dominasi hawa nafsu itu. Allah katakan kal-an'am. Na'udzubillah min dzalik. Nah, para yang saleh rahimakumullah, dan tentu saja mujahadah yang diinginkan bagaimana supaya diri ini, jiwa ini sepenuhnya menjadi abdullah, hamba Allah. Kalau sudah abdul hawa ini, Rasulullah katakan Sa'isa abdul dinar wal dirham wal khatifah. Celakalah hamba dinar, hamba dirham, dan hamba barang-barang mewah. In'u'tiya radiyya wa illam yutta lam yarda. Jika dapat dia tenang, enggak dapat dia pun menggerundel gitu, merendam. Ya, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Rasulullah katakan celaka. Dapat tenang, enggak dapat dia pun berang. Abdullah dengan Abdul Hawa saja beda. Nah, para yang terima kumpah, nah, Abdullah, hamba Allah, bermujahadah yang diinginkan ini bagaimana supaya orang beriman ini full, totalitas dalam hidup dan kehidupan ini menjadi hamba Allah, bukan Abdul Hawa. 50-50 neraka jahanam, musyrik namanya, ya kan? Minimal 60-40, 40-nya diukur dengan istighfar, karena istighfar itu harus diperbanyak. Rasulullah memberikan contoh kepada kita, yang memberikan contoh kepada kita itu istighfar beliau 70, bahkan ada yang 100, ya kan? Orang bertakwa bukan berarti orang yang steril dari penghambaan kepada nafsu, ya, ada saja, tapi bedanya. Orang bertakwa itu allazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Orang-orang yang apabila melakukan suatu perbuatan keji, perbuatan jahat, pada saat yang pertama dia ingat Allah, pada saat itu dia beristighfar mohon ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa yang bisa berikan ampun kecuali hanyalah Allah. Ya kan? Bahkan orang beriman itu apa dipanggil, jangan kalian lagi memperturunkan nafsu. Tubuhu illallah, ya yuhalladzina amanu tubuhu illallah. Ya 60-40 lah, 40 itu tugas kita untuk istighfarnya, menggempurnya dengan istighfar yang sebanyak-banyaknya. Kalau steril 100% kayaknya gak mungkin. Satu yang tidak mungkin. Atau paling baiknya 51-49 lah. Itu udah tipis banget. 50-50 neraka jahanam. Ya mau jadi Abdullah juga, jadi Abdullah hamba nafsu juga, neraka jahanam itu. Ya, ya minimal kita targetkan untuk alimulah jadi 60-40. 40-nya itu kita sering terjebak menjadi hamba nafsu. Terjebak dan terjebak, tapi digumpul dengan istighfar dan terus istighfar. Ya kan? Perbanyak istighfar. Kemudian dengan memperbanyak melakukan amalan-amalan sunnah, menghidupkan yang sunnah-sunnah. Seperti yang pernah dibahas dalam kajian Ahad minggu yang lalu. Itu juga memberikan kekuatan ruhiyah buat kita dalam menghadapi bermacam debu-debu maksiat itu. Abdullah. Ya. Ditambah lagi kita sudah berkomitmen dalam ikrar syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah, pemahamannya itu ada dua. Ya, ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Adapun la ilaha illallah itu mantuk yang tersebut. Kemudian pemahamannya mafhum muwafaqahnya la ma'budu illallah. Tidak ada yang menjadi tujuan utama dalam hidup dan kehidupan melainkan hanyalah Allah. Allah oriented. Kemudian makna yang kedua adalah la ana illa Abdullah. Tidak ada aku melainkan hanyalah hamba Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Al-An'am ya 162. Ya. Katakan inna salati lillah wa nusuki lillah wa mahyaya lillah wa mamati lillah, semuanya lillah untuk Allah. Abdullah. Dan Abdullah merupakan makam yang terhormat, yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat misalnya ya dalam surat Al-Furqan ayat 1. Kita lihat surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzina nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha berkat maksudnya Allah telah menurunkan Al-Qur'an ala abdihi. Gimana ini? Ala abdihi. Kenapa tidak disebutkan ala Muhammadin atau ala Rasulihi, tapi ala abdihi, atas hambanya. Siapa hambanya? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, kekasihnya yang dicintai. Abdihi, Allah menyebut hambanya. Betapa hamba itu mulia sekali di sisi Allah. Al-Qur'an ayat 1. Ya. Kemudian diulang lagi pada surat Al-Isra ayat yang ke-1. Al-Isra. Surat yang ke-17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhanalladzi masjid Allah yang telah asra ya memperjalankan di abadihi. Kenapa tidak disebut bi Muhammadin atau bi rasuli, tapi bi abdihi, dengan hambanya. Ya, tidak disebut dengan bi Muhammadin atau bi rasuli. Bi abdihi, siapa yang abdihi? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa hamba itu sangat mulia di Allah Subhanahu wa taala. Bi abdihi. Ya. Kemudian Allah ulang lagi pada Al-Baqarah 23. Al-Baqarah ayat yang 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum qadirin. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. Jika kamu ragu-ragu apa yang kami sudah turunkan atas hamba kami, 'ala 'abdina, bukan ala Muhammadin, bukan ala Rasuli, tapi ala abdina, atas hamba kami. Hamba itu sangat mulia dan sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdi. Para sekalian rahimakumullah, nah, mujahadah kita ialah untuk mengiring hawa nafsu ini betul-betul totalitas dalam koridor Abdullah. La ana illa Abdullah. Tidak ada aku mereka hanyalah hamba hamba Allah. Bahkan Abdullah hamba Allah ini maqamnya lebih tinggi dibandingkan nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah tadi dipanggil Allah dengan panggilan yang sangat indah sekali, ya kan? Bagaimana panggilan Allah kepada nafsu mutmainnah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyyah wadukuli di ibadi wadukuli jannati. Pada ayat 29, wadukuli di ibadi, ayat masuk ke dalam golongan hamba-hamba. Ya, wahai jiwa yang tenang, mari bergabung dengan hamba-hambaku. Indah sekali ya hamba itu. Bahkan doa Nabi Sulaiman pun, itu seorang nabi, bernama Sulaiman alaihissalatu wassalam pada surat yang ke-27 ayat 19. Coba kita buka surat 27 ayat 19 An-Naml. Ini Nabi Sulaiman, seorang Nabi Allah bernama Sulaiman alaihissalatu wassalam. Betapa beliau juga menginginkan dan mohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Ya, itu Nabi Sulaiman. Kita lihat ayat 19 surat 27. Ini menurut Nabi Sulaiman berdoa ketika rakyat kecil menjerit ketika beliau keluar dari istananya dengan iring-iringan orang istana. Ada rakyat yang paling kecil bernama Semut. Teriak-teriak, kawan-kawan semuanya menyelamatkan diri masuk ke lubang. Kalau enggak nanti mati konyol diinjak-injak sama pembesar-pembesar di sana ini. Kita bisa melihat mereka, tapi mereka tidak akan pernah bisa melihat kita. Kita saja yang tahu diri menyelamatkan diri. Ayo semuanya selamatkan diri masing-masing masuk ke lubangnya. Nabi Sulaiman tersenyum, kagum, dan pada akhirnya bersamaan stop bersih. Ada rakyat kecil yang sangat menghormati kita. Di saat itu beliau langsung berdoa. Apa doanya? Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya kan? Rabbi awzi'ni, ya Allah ya Rabb, tambahkanlah untukku hidayahmu. Tambahkanlah untukku hidayahmu untuk yang utamakan. An asmurani matakan nanti angka alaiya, agar aku bisa menyukuri nikmat-nikmat yang kau sudah berikan kepadaku. Wa'ala wa'jaya, begitu pun untuk kedua orang tuaku. Wa'namalau salian taradau, agar aku bisa meningkatkan amal soleh yang kau ridhoi. Dan garis terakhir ini adalah wadkhilni birahmatika, ya Allah masukkanlah aku birahmatika dengan kasih sayangmu bi ibadika salihin, ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Itu Nabi Sulaiman masih bisa nanti minta kepada Allah akan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang soleh. Doa ini Allah balikan, maksudnya ambil pelajaran untuk kemudian kita ikuti dan kita dawamkan baca setiap setiap saat, terutama setiap selesai sholat. Ibu-ibu udah apa kok? Udah. Bapak-bapak sudah apa? Udah, tinggal diamalkan. Tapi untuk lebih menggairahkan kita dalam mengamalkan ayat ini, agar kita mengaji tidak sebatas teoritis formal saja, mari kita baca kembali bersama-sama, kemudian kita lanjutkan dan sering baca doa Nabi Sulaiman ini. Ya, pameran aja. Bisa baca nggak bapak dari jauh? Ya kalau nggak baca itu bisa aja ya. Tapi saya akan kelihatan kok. Mulai dari Rabi al Jadi. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni برحمتك في عبادك الصالحين. Nanti di rumah buka lagi surat yang ke-27, nama suratnya An-Naml, ayat 19 untuk kita hafalkan dan kita lantunkan, kita munajatkan kepada Allah agar kita ini dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang soleh. Betapa indahnya jika kesolehan kita ini mendapat pengakuan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kesolehan yang diakui Allah, berulang saya sampaikan, beruntung orang-orang soleh karena dia mendapat iringan doa seluruh kaum muslimin di muka bumi ini full time 24 jam. Saat ini kita sedang duduk dengarkan pengajian, boleh jadi di tempat lain ada orang yang sedang sholat duha atau mungkin sedang sholat tahajud. Kita sedang lagi bekerja barangkali jam 10, jam 11. Bisa jadi di belahan dunia lain ada orang yang sedang melakukan sholat isya karena bumi ini berputar 24 jam. Setiap sholat ada doa, baik tahiyat awal, tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berikan keselamatan, kesejahteraan kepada hamba-hambamu yang soleh. Kalau kita soleh, kesolehan kita diakui oleh Allah, maka kita bagian dari doa itu dan berhak untuk menerima doa itu. Amin. Dan ini pentingnya bermujahadah untuk menjadi abdullah, hamba Allah. Mulai hari ini kita tanamkan dalam diri kita, sambil jalan, la ana illa abdullah. Ya, la ilaha illallah. Mulut kita, hati kita mengatakan tidak ada aku melainkan hanyalah hamba Allah. Berulang agar itu betul-betul dalam hati kita, yang ada hanyalah aku ini hamba Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan untuk kita mengamalkan ayat-ayat dan hadis yang kita sudah simak. Dan mujahadah ini merupakan amalan rutin yang harus kita lakukan setelah kita beriman, hijrah kepada Allah, untuk kemudian bermujahadah. Insyaallah dalam pekan akan datang akan kita bahas tentang tantangan dari luar. Nah, ini lebih dahsyat lagi, heboh ini. Baik, mungkin pagi ini cukup ya. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Besok pagi kajian rutin subuh, insyaallah akan dijalani oleh Ustaz Muhammad Ishaq, insyaallah. Ya. Terakhir mari kita tutup dengan baca doa kepada semua majelis. Dan bagi yang ingin mendapatkan pahala umroh dan haji secara sempurna, silakan sholat 2 rakaat. Hadisnya tidak sudah banyak dengar ya. Ya, siapa yang sholat ini berjamaah, kemudian dia wirid zikir sampai terbit matahari, lantas dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya itu sama dengan haji dan umroh sama sama sama. 2 rakaat dan sampai 5 menit kok. Ya. Ya, silakan. Hadanallahu wa jami'in. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.